وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Di sini Allah menyebut hujan itu apa? Rahmat. Ya, makanya hujan itu rahmat. Karena hujan itu rahmat, berarti di saat itu waktu yang mustajab untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam. Ya. Hadis 1470. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Kharaiti dalam kitab Makarim Al-Akhlaq. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tabrani, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalan Amr, dari Al-Muttalib bin Abdullah, dari Ubadah secara marfu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idmanu li sittan min anfusikum hadmanu lakumul jannah. Jaminlah untukku 6 perkara pada diri kalian, niscaya aku akan jamin untuk kalian surga. Apa itu yang 6 perkara tersebut? Kata Rasulullah, yang pertama, usduku idha haddathum, jujurlah jika kalian berbicara. Ini yang pertama. Wa aufu idza wa'adtum, laksanakan bila kalian berjanji. Wa addu idza tumintum, jagalah jika kalian diberikan amanah. Wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Yang keberapa itu? Yang keempat. Wa guddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, dan tahan tangan kalian untuk menzalimi orang lain. Syekh Al-Albani berkata sanad ini hasan kalau bukan karena putusnya sanad antara Muttalib dan Ubadah ini. Ya. Al-Mundhiri berkata dalam kitab At-Targhib, Al-Muttalib tidak mendengar dari Ubadah. Namun Al-Baihaqi menyebutkan sebuah syahid penguat yang mursal dari jalan Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Zubair bin Awam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin untukku 6 perkara, aku akan jamin untuk dia surga. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, apa 6 perkara itu? Kata Rasulullah, siapa yang berbicara, ia jujur. Apabila ia berjanji, ia laksanakan. Apabila ia diberikan amanah, maka ia pun menjaga sebaik-baiknya. Demikian pula orang yang menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya dan menahan tangannya. Syekh Al-Albani berkata, Zubair ini kalau yang dimaksud adalah Zubair bin Awam, maka sanadnya terputus. Karena Abu Ishaq itu Amr bin Abdullah As-Sabi'i ini, ya, ia meriwayatkan dari Ali. Ada yang mengatakan tidak mendengar dari Ali. Sementara Zubair lebih dahulu wafat daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Akan tetapi menurut Syekh Al-Albani, hadis ini menjadi hasan apabila digabungkan dari 2 jalan tersebut. Dan hadis ini mempunyai penguat lain yang bersambung dari jalan Yazid bin Abi Habib, dari Sa'ad bin Sinan, darinya secara marfu dengan lafaz, terimalah untukku 6 perkara, aku akan terima untuk kalian surga. Mereka berkata, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila berbicara dia tidak berdusta, apabila ia berjanji dia tidak mungkir, dan apabila diberikan amanah dia tidak berkhianat, dan ia pun mencegah tangannya dan menjaga kemaluannya. dikeluarkan oleh Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq dan Al-Hakim, dan sanadnya hasan menurutku, sehingga hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairihi, kata beliau. Allahu a'lam. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu siapa yang menjamin 6 perkara akan dijamin masuk surga. Apa 6 perkara ini? Yang pertama, jujur dalam ucapan, Mas. Ya. Jujur dalam ucapan walaupun dalam bercanda. Kadang ada orang kalau ngomong biasa sih ya jujur, tapi kalau bercanda suka men-share tuh ya berita-berita lucu tapi bohong. Kan suka kan yang suka main WhatsAppan. Ya terkadang kita di-share cerita anekdot, lucu sih lucu, ya. Tapi ternyata tidak ada kenyataannya. Akibatnya apa? Bohong. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhhika bihin nas wailun lah. Celaka, neraka wail, kata Rasulullah. Bagi orang yang berbicara dusta lalu supaya orang-orang tertawa, celaka dan celaka. Makanya hati-hati ya, kita-kita yang suka men-share cerita-cerita lucu itu ya di WhatsApp ataupun di Facebook dan yang lainnya, hati-hati. Sebelum kita share, kita periksa dulu ini cerita lucu ini benar apa enggak nih, terjadi apa enggak, atau cuma fiktif, cuma buat dibuat-buat saja. Kalau ternyata fiktif, dusta, maka kita mendapat, kalau kita share itu kita dapat apa namanya doa kecelakaan 3 kali dari Rasulullah SAW tadi. Hati-hati. Maka kata Rasulullah yang pertama apa? Jujurlah dalam apa? Ucapan. Ya, karena orang yang suka berdusta dalam ucapan itu tanda orang munafik ya. Ya Rasulullah SAW mengatakan, ya ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara apa? Dusta. Walaupun memang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 tempat. Ya tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 tempat. Yang pertama, dalam perang. Yang kedua, mendamaikan 2 muslim yang berantem. Gak apa-apa kita dusta supaya mereka damai. Yang ketiga, seorang suami atau istri berdusta kepada pasangannya agar supaya bertambah rasa cintanya, Pak. Jadi dusta suami kepada istri atau istri kepada suami itu tujuannya supaya bertambah rasa cintanya. Ya. Ini terkadang kita sebagian orang ada yang suaminya itu mudah banget dusta sama istri. Mau kemana, Mas? Kantor. Padahal enggak. Iya. Dengan alasan lah kalau suami dusta sama istri enggak apa-apa. Kita katakan enggak benar pemahaman seperti ini. Kata para ulama, dusta yang dibolehkan seorang suami kepada istri atau istri kepada suami itu adalah yaitu yang dusta yang bisa menambah apa? Rasa cinta antara 2 pasangan tersebut. Iya. Atau kalau bahasa Indonesianya sih istilahnya gombal, Pak. Gombal-gombalan gitu. Iya. Yang seperti itu enggak masalah. Adapun dikit-dikit dusta, dikit-dikit dusta. Istrinya bilang ke suami, "Mas, mau ke pasar dulu," padahal enggak. Ini jelas haram, tetap tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Maka dari itu ya, 3 perkara ini dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar daripada mudarat dusta itu sendiri. Iya. Yang kedua, apa itu? Menepati janji. Apabila kita berjanji, wajib ditepati. Dan ingat, akhi, kalau antum berkata kepada seseorang, saya datang insya Allah. Kata-kata insya Allah itu sudah janji, Pak. Kebiasaan orang Indonesia, kalau nyebut insya Allah itu tandanya enggak jadi. Ini salah besar loh, Pak. Jadi terkadang ada orang berkata, jangan ngomong insya Allah dong. Pokoknya bilang, saya datang. Salah. Karena Allah melarang mengatakan demikian. Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, dalam surat Al-Kahfi. Jangan sekali-kali kamu mengatakan saya akan lakukan besok kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Jadi mengucapkan insyaallah itu wajib, bukan sunnah, Pak. Makanya kata para ulama, insyaallah itu sudah janji. Jadi kalau antum bilang ke orang, Mas, Pak, besok datang ya ke undangan saya, ke acara saya dan yang lainnya. Antum bilang insyaallah. Berarti antum sudah janji, wajib ditepati itu, Pak. Adapun kemudian antum bilang insyaallah niatnya enggak. Ya, enggak boleh. Kalau memang antum enggak mau datang, udah terus terang aja bilang, "Tuh, maaf, kayaknya saya enggak bisa datang besok. Karena besok saya ya ada keperluan ini dan itu," begitu. Ya. Wa aufu idza wa'adtum. Tepati janji. Tepati jika kamu berjanji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi, Pak, kalau kita berjanji untuk melakukan suatu perbuatan, tapi setelah kita berjanji, kita melihat ada perbuatan lain yang lebih besar maslahatnya dari itu, boleh enggak kita gagalkan janji pertama, kemudian kita datangi janji yang kedua? Boleh saja, kata para ulama. Iya. Hal ini sama dengan nazar. Kalau antum bernazar, saya bernazar mau ya mensedekahkan uang saya ini untuk panti asuhan ini, misalnya gitu, bernazar. Setelah bernazar, tak lama kemudian antum melihat kok kayaknya panti asuhan ini udah banyak yang ngasih, justru yang ini yang lebih sangat membutuhkan dan ini lebih besar maslahatnya, misalnya. Boleh enggak ya kita ambil, kita pindahkan nadarnya ke situ yang lebih besar apa maslahatnya? Kata para ulama, boleh, enggak apa-apa. Dengan cara apa? Kita batalkan nadar yang pertama dan kita bayar kafarat nadar, lalu kemudian kita pindahkan apa nadar kita kepada yang kedua. Iya. Yang ketiga, apa ini? Wa'addu idza tumintum. Apabila kalian diberikan amanah, jalankan amanah itu sebaik mungkin. Ingat, akhi, amanah itu banyak. Ya, amanah itu terkadang berbentuk apa? Kepemimpinan. Terkadang berbentuk kepengurusan. Antum misalnya di masjid ditunjuk sebagai DKM atau sebagai pendahara atau sebagai apapun juga, maka itu amanah jadi pundak-pundak antum itu. Seorang suami amanah, istri itu amanah buat suami, anak-anak juga amanah itu. Iya. Seorang ustaz, dia harus amanah dalam menyampaikan ilmu. Tidak boleh dia menyembunyikan ilmu. Tidak boleh dia pelit terhadap ilmunya. Seorang penuntut ilmu amanah. Kalau ada orang yang berkata kepada antum, "Akhi, sampaikan salam saya buat si fulan ya." Itu amanah. Kalau antum enggak sampaikan, dosa antum. Kalau antum sudah mengatakan iya. Iya, misalnya teman antum bilang, "Akhi, tolong sampaikan salam ana buat si fulan ya." antum bilang insya Allah harus antum sampaikan. Tapi kalau antum bilang, aduh kayaknya gak bisa saya ketemu sama dia, antum telepon langsung dia aja deh, ya, salam sama dia gitu. Gak masalah kalau antum menolak ya. Tapi kalau antum sudah mengatakan iya insya Allah, berarti antum sudah memanggul amanah untuk menyampaikan salam tersebut kepada orang yang dikirimi salam itu. Itu amanah. Iya. Kalau antum anak-anak ini sama orang tuanya, nak kamu sekolah di sini, yang benar ya, amanah itu. Orang tua yang sudah memberikan biaya, dana dan yang lainnya, amanah. Tahu-tahu si anak ini enggak amanah, seenak-enaknya belajar, enggak mau belajar dan yang lainnya, khianat dia. Iya. Kalau antum dititipi uang, afwan akhirnya titip ya uang, amanah. Makanya amanah itu banyak, akhi. Ya perhatikan, setiap kita ini pasti diberikan oleh Allah kepengurusan, ya kan? Anda seorang suami, Anda seorang istri, Anda seorang pembantu, Anda seorang pekerja. Ya. Semua itu dia punya amanah yang harus dilaksanakan ya, akhi Islam azan ya Allah wa iyyakum. Tuh. Jangan begitu duduknya. Enggak boleh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa addu idza tumintum. Laksanakan amanah kalian jika kalian diberikan apa? Amanah. Jangan sia-siakan amanah ya akhwan Islam. Sebab setiap amanah itu akan ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalikulli ghadirin liwa, setiap orang yang tidak melaksanakan amanah, orang-orang yang berkhianat itu pada hari kiamat akan diberikan bendera, dituliskan di bendera itu apa, ini pengkhianatan fulan bin fulan. Ya ngeri pak, kalau antum di hari kiamat di padang mahsyar bawa bendera, benderanya tulisan lagi ini pengkhianatan fulan, semua orang lihat, semua orang tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Yang keempat. Wahfadhu furujakum. Jaga kemaluan kalian itu. Jangan sampai diletakkan dalam perkara yang haram. Apalagi sekarang nih, Pak, zaman yang masya Allah, ya, perzinahan merajalela, Pak. Ya. Makanya antum-antum kalau sudah khawatir banget jatuh kepada zina, udah nikah. Ya para pemuda ini terkadang saya merasa heran ya. Ada pemuda udah punya kerja, pas ditanya udah nikah belum? Belum. Terus kamu nunggu apa lagi? Nanti kalau udah mapan. Terus mapannya kapan? Ya, ingat nikah itu insya Allah memberkahi rezeki. Ya Allah Ta'ala mengatakan iyakunu fuqara yugnihimullah min fadli. Jika mereka fakir, Allah kayahkan, Allah akan kayakan ia dengan karunia-Nya itu. Kata Rasulullah SAW, salatsun haqqun 'alallahi an yu'ina. Ada tiga perkara, ada tiga orang yang pasti Allah akan bantu dia. Siapa di antaranya? An-naqih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga apa? Dirinya dari zina, jangan sampai jatuh kepada zina. Ya. Maka kalau antum khawatir jatuh kepada zina, segera menikah deh. Kata Rasulullah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk ba'ah, hendaklah dia apa? Menikah. Saya sudah menikah, Ustaz, tapi saya masih khawatir jatuh zina, kawin lagi. Enggak apa-apa, kenapa? Daripada antum jatuh kepada zina, ternyata antum syahwatnya kuat, istri antum tidak bisa ngikutin antum, antum mintanya setiap hari 3 kali misalnya. Misalnya pak ya. Yang kelima, waghuddu absarakum, tundukkan pandangan mata kamu. Nah ini di zaman sekarang ini berat banget, Pak. Ya. Di jalan sana perempuan-perempuan yang mempertontonkan aurat banyak. Ya. Ada orang lagi nunduk, ternyata lagi ngelihat perempuan di HP. Waduh. Ini nunduk tapi ngelihat perempuan di HP, gimana coba? Iya. Dan subhanallah ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Menundukkan pandangan itu Pak, manfaatnya besar sekali, Pak. Terutama buat mereka para penghafal Al-Qur'an dan para penuntut ilmu. Orang yang menundukkan pandangannya itu hatinya insyaallah bersih, bening insyaallah. Dan akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, faedah-faedah apa namanya menundukkan pandangan itu banyak, di antaranya yang pertama apa? Untuk kebeningan hati. Hatinya itu akan bening insyaallah. Kemudian yang kedua, ketajaman dalam pemahaman. Orang yang menundukkan pandangannya dari yang diharamkan oleh Allah itu tajam, pandangannya lebih tajam. Yeah. Demikian pula orang yang menundukkan pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah diberikan kemudahan dalam hafalan. Dia akan lebih mudah menghafal daripada yang tidak dijaga matanya. Jelalatan sana sini. Makanya terutama para penghafal Quran tuh kalau matanya enggak dijaga sulit. Ya hatinya bakalan ya banyak apa namanya kotoran-kotoran yang bisa menghalangi cahaya Al-Qur'an yang akan masuk. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Demikian pula kata Ibnu Qayyim, orang yang menjaga hatinya apa matanya, hatinya itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih merasakan lezatnya ibadah. Dia akan lebih merasakan lezatnya iman insyaallah. Iya. Orang yang menjaga pandangan matanya, Pak, biasanya juga firasatnya akan lebih kuat, Pak. Kenapa? Karena hatinya apa? Terjaga. Demikian pula orang yang ikhwatul Islam yang matanya selalu dijaga, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu insyaallah. Iya. Makanya di antara ulama salaf terdahulu, saya lupa namanya ulamanya namanya. Kenapa sih orang-orang soleh dan para ulama itu kok syahwatnya lebih kuat, Pak, daripada yang lain? Karena mata mereka selalu dijaga. Kenapa? Ternyata menjaga pandangan mata itu, Pak, menjaga kekuatan syahwat, Pak. Beda dengan orang yang matanya tidak dijaga, cepat impotennya, Pak. Benar. Akibat dari matanya enggak pernah dijaga. Tapi kalau matanya selalu dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan jaga insyaallah. Maka dari itulah ya akhi, Allah menegaskan dalam Al-Qur'an supaya apa? Menjaga pandangan. Allah mengatakan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Iya. Makanya ya akhwat Islam ya, zaman sekarang ini sulit. Kenapa? Karena yang namanya fitnah wanita itu di mana-mana. Antum naik angkot, antum naik bis, naik kereta, sulit sekali. Antum lagi nyetir di depan, yang bawa motor seksi banget gitu. Mau nundukin pandangan, nabrak. Asal jangan dinikmatin aja. Saya punya teman ya, dulu waktu pesantren, dia bilang, "Oh, saya kemarin ke Jakarta payah deh," katanya. "Kenapa?" "Saya nundukin pandangan ngelihat paha. Enggak nundukkan pandangan ngelihat dada." Merem kelewat. Terus gimana dong? Memang zaman sekarang ini. Makanya akhirnya di antara siasat yang bisa kita lakukan, ya, itu dengan cara jangan sampai mata kita itu banyak-banyak jelalatan kesana kemari. Biasakan baca. Biasakan apa? Baca. Antum pergi naik angkot, naik apapun juga, bawalah buku. bawa apa? Buku. Sibukan membaca. Kalau antum insya Allah bisa menyibukkan diri dengan membaca, insya Allah mata kita gak kemana-mana, biiznillah. Cuma masalahnya kitanya gak punya kebiasaan apa? Membaca itu. Iya. Antum di bis ke Jakarta, baca. Antum naik angkot, baca. Iya. Insya Allah dengan cara seperti itu setidaknya mengurangi lah, ya, pandangan mata kita yang liar itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ya akhi, kata para ulama, mata itu jendela hati. Mata itu jendela apa? Hati. Kalau mata tidak dijaga, hati pun juga tidak akan bisa terjaga. Ya. Yang keenam, waqufu aydiyakum. Tahanlah tanganmu. Untuk apa? Untuk melakukan maksiat. Entah itu memukul atau mengambil yang bukan hak kita, atau memegang wanita yang bukan mahram kita, dan yang lainnya. Tahanlah, ya, tanganmu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang bisa menjamin untuk bisa melakukan 6 perkara ini, maka Rasulullah mengatakan, aku akan jamin ia dengan surga. Iya, subhanallah. Hadis selanjutnya, hadis 1471. Hadis yang dikutip Imam Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidul Musnad. Ia berkata, haddatsani Suwaid bin Sa'id. Ia berkata, akhbarani Abdul Hamid bin Al-Hasan Al-Hilali dari Abu Ishaq dari Hubairah bin Juraim dari Ali, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubu lailatul qadri fil ashril awakhir min ramadan fa in ghulibtum fala tughlib fala taghlibu ala sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika kalian kalah, maksudnya kalian lemah, maka jangan sampai kalian talantuk labu, jangan sampai kalian kalah atau jangan sampai kalian lemah mencari di 7 terakhir. Iya. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini lemah karena Suwaid bin Sa'id ini, demikian pula gurunya itu Al-Hilali, sadukun yukhti. Ya, dia saduk jujur, tapi sayang selalu salah dalam meriwayatkan hadis. Kamu duduknya enggak boleh seperti itu. Jaga adab. Akan tetapi kata beliau, hadis ini sahih. Ia mempunyai syahid yang kuat yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Uqbah bin Huraits. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda demikian. Ia dengan lafaz iltamisuha fil ashril awakhir, yakni Lailatul Qadar. Fa in da'ufa ahadukum aw ajiza, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Carilah oleh kalian 10 Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dan jika kamu merasa lemah untuk mencari, maka jangan sampai kamu lemah di 7 terakhir. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Thayalisi, Baihaqi, Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan akhi, ya, perintah untuk mencari Lailatul Qadar 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, itu sudah pernah kita bahas. Jadi tidak perlu kita bahas lagi. Hadis selanjutnya, hadis 1472. Hadis yang dikeluarkan oleh Tamam dalam Al-Fawaid dari Sulaiman bin Ayyub bin Hadlam. Ia berkata, haddathana Sulaiman bin Abdurrahman, haddathana, ia berkata, haddathana Muawiyah bin Salih. Ia berkata, haddathana Ibrahim bin Abil Abbas. Ia berkata, haddathani Ibnu Humaid dari Buhair bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Kathir bin Murrah, dari Nu'aim bin Himar, atau Hammar dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Auf bin Malik Al-Asja'i. Ia berkata, khatabana Rasulullah SAW bil Hujair wa huwa mar'ubun atau bil Hajir. Rasulullah SAW berkhutbah ya di Hajir dalam keadaan beliau sangat ketakutan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ati'uni ma kuntu baina adhurikum. Taati aku selama aku masih berada di antara kalian. Wa'alaikum bikitabillahi azza wa jal. Hendaklah kalian berpegang kepada kitabullah azza wa jal. Ahillu halalahu waharrimu haramahu. Halalkanlah yang halal dalam Al-Quran tersebut. Maksudnya, yakinilah kehalalannya. Waharrimu haramahu. Dan haramkanlah keharamannya. Artinya jauhilah ia. Kemudian ia mengeluarkan dari jalan Ahmad bin Al-Ghamar bin Abi Hamad di Hims. Ia berkata, haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman dengannya. Akan tetapi ia tidak menyebutkan dalam sanadnya itu Ibrahim bin Abil Abbas. Syekh Albani berkata, yang pertama itu yang lebih sahih. Dan sanad perawi-perawinya juga semuanya ya thiqah, sehingga ia sahih. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Wajibnya menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, taati aku selama aku masih ada di antara kalian. Maksudnya apa? Ya, apakah maksudnya kewajiban menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah masih hidup saja? Adapun kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah tidak perlu taati lagi, bukan itu maksudnya. Kata Rasulullah, taati aku selama aku masih berada di antara kalian. Kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, kan masih ada hadisnya di antara kita, iya kan? Iya. Selama hadis-hadis Rasulullah masih ada di antara kita, maka kewajiban kita untuk menaati apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita menaati Rasul, Pak, kecuali dengan belajar hadis. Siapa yang tidak belajar hadis, dia tidak akan pernah bisa menaati Rasul. Dia tidak akan bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kalau ada orang berkata, cukup Al-Qur'an, enggak perlu hadis. Tapi bagaimana cara sholat? Bagaimana cara haji, cara puasa dan yang lainnya? Tidak cukup. Wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam memahami Al-Qur'an Al-Karim, di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjelaskan kepada umat tentang syariat ini, akal Islam, azanillahu wa iyyakum. Iya, makanya Imam Al-Barbahari mengatakan apa? I'lamu annal Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, kata Rasulullah, Islam itu sunnah. Dan sunnah itu apa? Islam. Dan tidak mungkin salah satunya bisa dilepas tanpa yang lainnya. Islam itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mungkinkah kita memahami Islam tanpa lewat Rasul? Tidak mungkin. Maka dari itu, orang yang mengingkari sunnah sama saja dia mengingkari Al-Quranul Karim. Orang yang menolak sunnah sama saja dia menolak Al-Quran Al-Karim, akal Islam, azani Allah wa yakum. Iya. Ini adik-adik, tolong diperhatikan adab penuntut ilmu ya. Duduk yang benar, yang rapi. Iya. Itu adab. Kalian harus belajar adab supaya ilmu itu bermanfaat. Ya, dulu para ulama berkata, kami belajar adab 30 tahun dan kami belajar menuntut ilmu 20 tahun. Ya, Muhammad bin Sirin berkata, kami dahulu belajar adab sebagaimana kami belajar ilmu. Kenapa? Yang kita tuntut ini mulia, yang kita cari ini ilmu. Maka beradablah terhadap ilmu, akhi. Supaya apa? Supaya ilmu kita berkah dan bermanfaat insyaallah. Adapun kita menuntut ilmu enggak punya adab dan tidak memperhatikan adab, enggak berkah. Ilmunya enggak berkah. Ya. Makanya semua kita para penuntut ilmu penting belajar adab dulu. Belajar adab dulu. Ya, sebelum menuntut ilmu. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ya akhul Islam. Wajibnya kita meyakini kehalalan apa yang Allah halalkan dan keharaman apa yang Allah haramkan. Ya, wajib kita meyakini kehalalan apa yang Allah halalkan dan keharaman apa yang Allah haramkan. Kata Rasulullah, ahillu halalahu wa harrimu haramahu. Nah, sebab kalau kita, Pak, sudah berani meyakini haram apa yang Allah halalkan, itu bisa murtad dari agama Islam. Kalau kita sudah berani meyakini halal apa yang Allah haramkan, ini termasuk kata para ulama pembatal-pembatal keislaman. Kalau antum misalnya berkata begini, ah, zina gak apa-apa halal, ini bisa batal iman antum. Ini disebut oleh para ulama dengan kufur juhud. Kufur apa? Juhud. Iya. Yeah. Juhud itu artinya meyakini kebenaran Islam dan Rasul tapi menolak dengan lisan. Dan para ulama mengatakan juhud itu ada dua macam. Juhud mutlak dan juhud muqayyad. Juhud mutlak itu artinya ya, menentang Islam secara umum. Adapun juhud muqayyad itu artinya menolak salah satu hukum Islam yang sudah jelas dan terang dan gamblang dengan sengaja untuk menentangnya. Misal, antum berkata, ah, sholat gak wajib. Padahal antum tahu sholat itu wajib. Tapi antum sengaja menentang dan mengatakan gak apa-apa, gak sholat juga. Maka semua ulama sepakat orang seperti ini kafir murtad dari agama Islam. Kalau antum berkata riba halal, riba gak apa-apa, makan riba aja sana. Padahal antum tahu riba itu apa? Haram. Tapi antum sengaja berkata seperti itu untuk menentang Allah dan Rasulnya. Maka semua ulama sepakat orang seperti ini apa? Kafir murtad dari agama Islam. Maka dari itu setiap kita wajib meyakini kehalalan apa yang Allah halalkan dan wajib meyakini keharaman apa yang Allah haramkan dan wajib meyakini bahwa tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya keyakinan bahwa ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan, orang seperti ini pun bisa murtad dari agama Islam. Iya. Pak Kiai saya ini punya hak loh. Wah, karena Kiai saya ini wali. Misalnya begitu. Antum punya keyakinan Kiai ini punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini namanya antum beribadah dan menyembah kiai. Makanya ketika Allah turunkan dalam firman-Nya surat At-Taubah itu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengambil para rahib dan para pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Apa kata Adi bin Hatim kepada Rasulullah SAW ketika ayat tur itu turun? Kata Adi, ya Rasulullah, lasna na'budum, kami dahulu waktu masih Nasrani tidak menyembah pendeta-pendeta kami, tidak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Dan ketika pendeta-pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Apa kata Adi? Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah kalian kepada pendeta-pendeta kalian. Maka kalau kita, Pak, lebih menaati kiai ataupun ulama daripada menaati Allah dan Rasulnya, dengan keyakinan bahwa ulama tersebut punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka berarti kita sudah menyembah ulama tersebut. Berarti kita sudah beribadah kepada kiai tersebut. Dan ini termasuk syirik besar. Ya, bukan syirik kecil itu, Pak. Syirik besar itu, Masya Allah. Ya, maka dari itu wajib kita yakini kehalalan apa yang Allah halalkan. Wajib kita yakini keharaman apa yang Allah haramkan. Dan wajib kita yakini bahwa tidak boleh seseorang menghalalkan atau mengharamkan kecuali dengan izin Allah dan Rasulnya, kecuali apabila ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang berkata begini, ini halal, wajib ditanya, mana dalilnya? Kalau ada orang berkata ini haram, wajib ditanya, mana hujah Anda? Wajib, Pak. Karena masalah hukum halal haram itu hanya hak untuk Allah dan Rasul. Makanya Allah mengatakan apa? Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian lalu mensifati ini halal, ini haram, lantas kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang berkata ini halal, wajib dia membawakan apa? Hujjah dari Allah dan Rasulnya. Siapapun yang mengatakan haram, dia wajib membawakan hujjah dari Allah dan Rasulnya. Harus itu, Pak. Iya. Dalam Islam kan ada lima hukum. Wajib, terus sunnah, mubah, makruh, haram. Lihat, wajib, apalagi sunnah, mubah, makruh, haram. Siapa yang mengucapkan salah satu dari lima ini dan memfonis wajib, dia bawa apa? Anda berkata, oh ini wajib, mana dalilnya? Anda berkata ini haram, mana hujah Anda? Anda berkata ini makruh, mana hujah Anda? Ya, ini masalah din, akhi. Ini masalah pensyariatan, ya, akhi. Yang berhak membuat syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Akhirnya cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allah.